Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang cara beriman dengan takdir Allah bagian yang keempat. Di antara cara beriman dengan takdir Allah adalah dengan mengimani tingkatan tadir yang ketiga, yaitu masyiatullah atau kehendak Allah. Dan yang dimaksud adalah beriman bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Dan apa yang ada di langit dan di bumi berupa bergeraknya sesuatu atau diamnya sesuatu, maka dengan kehendak Allah, dan tidak mungkin terjadi di kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang tidak dikehendakinya. Di antara dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah, innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila menginginkan sesuatu adalah mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Surat Yasin ayat ke-82. Dan Allah berfirman, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Dan seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya akan beriman seluruh yang ada di bumi. Surat Yunus 99. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Katakanlah, ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Surat Ali Imran ayat 26. Dan Allah berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا Ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian menginginkan kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. At-Takwir ayat 29. Adapun dari As-Sunnah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha'u la mukriha lahu. Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, sayangilah aku jika Engkau menghendaki, berilah aku rezeki apabila Engkau menghendaki. Maka hendaklah dia menguatkan permintaannya, karena Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang memaksanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang Engkau kehendaki, ya Allah, terjadi meskipun aku tidak menghendakinya, dan apa yang aku kehendaki, kalau Engkau tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Atsar ini dikeluarkan oleh Al-Lalika'i di dalam kitab beliau Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jama'ah Minal Kitabi Was Sunnah Wa Ijma'is Sahabah, jilid yang keempat, halaman 702. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali